Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ikhwafillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam seperti biasanya, malam Rabu, kita membahas kitab Lughah. Dari diambil dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairina tikhina biha. Semoga apa yang kita pelajari selama ini memberikan penambahan ilmu. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Taala, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berilah atau tambahilah kepada kami ilmu dan berilah kepada kami, anugerahkan kepada kami pemahaman. Ikhwafillah, a'azzakumullah. Dars yang kita akan bahas insya Allah di pelajaran ke-14 ya. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah masuk, sebenarnya sudah mulai masuk membaca wacana, walaupun belum ditakkid lagi ya, ditekankan lagi, dimatangkan kembali apa yang sudah kita baca. Oleh karena itu pada malam atau pada mukadimah kita akan baca lagi bersama materi pelajaran ke-14 ini ya, ada surabi'a asyar yang ada dalam wacananya ya, atau sebelumnya kita membaca wacananya terlebih dahulu. Baik, seperti biasa ana baca dulu, terus antum ikuti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Man antum? Man antum? Nahnu abna'u dukturi Musa. Nahnu abna'u dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Abukum sadiqi. Aina ammukum asyaykhu Isa? Aina ammukum asyaykhu Isa? Huwa maridun. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Syafahu Allah. Syafahu Allah. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Hiya ukhtuna. Hiya ukhtuna. Ma ismuha? Ismuha Laila. Ismuha Laila. Aina baitukumul jadidu? Aina baitukumul jadidu? Baituna al-jadidu? Baituna al-jadidu? Qaribun minal matari? Qaribun minal matari. A'antum fil madrasati sanawiyyati? A'antum fil madrasati sanawiyyati? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم هو زميلي من أين هو هو من إنكلترا ما اسمه اسمه ويليام أمسلم هو لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدواردو يهديهم الله إلى الإسلام يهديهم الله إلى الإسلام أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم نعم ذهبنا طيب إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Di dalam pelajaran ke-14 ini banyak sekali ditemukan apa namanya isim domir ya, kata ganti yang bergabung dengan kata benda ya, dengan kata benda juga dengan huruf ya, dan kebanyakan di sini dengan kata benda ya. Nanti kita akan bisa ketahui dengan menerjemahkan ya. Jadi juga ada juga dikenalkan kata-kata ganti, kata-kata ya domir, kata ganti yang mukhatab ya, mukhatab yakni yang diajak bicara. Baik, sebelum kita membaca artinya lebih jauh, antum ahi dari sebelah kanan ya, kemudian semuanya kebagian insyaallah satu orang satu baris ya, dibaca ulang. Baik, silakan satu orang satu baris. Oh ini satu baris cukup. Misalkan assalamualaikum, nanti waalaikumsalam, terus gitu. Jadi nanti kebagian semua. Ulangi lagi, diulang lagi. Antum. Ya, terus. Betul. Ya. Iya. Nahnu abna'u dukturi Musa. Ya. Terus? Wa marhaban. Masih ini, masih panjang. Iya. Asy-syaikhu Isa. Terus? Wa maridun. Iya. Wa al-ana fil mustafa. Iya. Kembali lagi. Ya. Iya. Betul. Aina baitukum? Mul. Baitukum dunia. Jadid. Iya. Aina baitukumul jadidu? Terus? Du. Baitunal jadidu. Qaribun. Minal matori. Terus? Bagus. Kembali. Terus? Biljamiati. Jimnya yang panjang. Biljamiati. Nahnu biljamiati. Nah, gitu. Hah? Ya. Ya. Bagus. Ya, sayyaratikum. Ada tasydid di situ. Ah, gitu. Betul. min aina huwa? Huwa min Inkaltaro. Inkaltaro. Huwa min Inkaltaro. Ya. Ma asmuhu? Ah, ini wasal. Masmuhu. Masmuhu. Iya, masmuhu. Ismuhu William. William. Terus kembali lagi. Ya, huwa nasroni. Iya. Aku mengutuskan dia. Iya. Aku mengutuk suruh itu wanji. Iya. Ada hal yang kira-kira di Tawbah. Di Tawbah. Iya. Naam dahabna. Alhamdulillah ya. Bacanya lancar semua. Alhamdulillah. Bagus. Apa namanya. Mudah-mudahan juga sambil dipahami artinya. Artinya paham ya? Ya. Iya, kalau gitu dicoba aja, enggak apa-apa. Diterjemahkan. Masih berapa bergantian? Satu orang satu. Kalau bisa pembicaranya disebutkan. Misalkan Al-Fityatu artinya apa? Gitu ya. Kemudian kalau nama Hamid ya bilang aja Hamid. Nah, gitu. Tadi sampai mana tadi? Sampai sini ya. Berarti antum sebutkan satu orang satu pembicara. Artinya apa Alfitia itu? Para muda. Ah, para muda titik dua atau para muda bilang ya, para muda. Assalamualaikum. Paham ya, assalamualaikum terjemahnya. Semoga keselamatan atas lewat kalian. Antum Mahi? Hamid. Ah. Ya, Hamid. Iya, ini juga doa ya. Harus kita semuanya harus tahu artinya sebagai seorang muslim ya. Enggak boleh tidak tahu. Iya. Ya, dan semoga atas kalian juga keselamatan, kasih sayang Allah dan barokahnya. Kan seperti itu ya. Nah, ya, ini sudah insyaallah sudah masyhur lah ya. Anu mahi? Ahadul fityati atau apa artinya? Ahadul fityati. Fityati. Fityati. Ya, artinya Betul, salah seorang dari pemuda apa tuh? Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana keadaanmu wahai pamanku? Iya, jadi Hamid ini lebih tua umurnya ya, lebih tua. Ini apa namanya supaya paham Hamid ini usianya lebih tua. Antum mahi? Amin. Iya. Kabar saya baik alhamdulillah. Bagaimana dengan kalian? Betul, masyaallah. Antum? Ahaduhum apa terjemahnya? Ah, santai, bagus sekali. Ya, jadi karena Al-Fitah sudah disebutkan sebelumnya, maka manfaatkan domir sebagai pengganti. Ahaduhum, humnya itu kembali ke Al-Fitah. Salah seorang dari mereka bicara. Apa itu? Nahnu abna'u tusurimuka. Iya. Anak-anakmu tusurimuka. Iya, kami anak-anak laki-lakinya Dr. Musa. Betul. Antum lagi. Ahlan. Iya. Abukum. Iya. Iya. Ya, selamat datang dan penuh dengan disambut. Ya, penuh dengan sambutan yang hangat ya. Maksudnya begitu. Ahlan, ya ini muda atau kita anggap sekeluarga ya karena kita artinya intinya secara singkat selamat datang. Nah, selamat datang penuh dengan sambutan yang baik gitu ya. Wa marhaban maksudnya adalah sambutan dan penuh dengan sambutan. Udah. Terus abukum shodiqi? Iya. Iya. Antum mahi? Iya. Til. Mustasfa. Mustasfa iya. Huwa maridun huwa lana fil mustasfa. Ahaduhum? Salah seorang dari mereka. Iya. Iya. Dia sedang sakit. Iya. Dua alafi istasfa dia sedang berada di rumah sakit. Dia sedang apa? Dia sekarang. Al-ana itu sekarang. Al-ana itu artinya dia sekarang di rumah sakit. Gitu ya. Betul. Berikutnya. Siapa Allah? Ya, ini Hamid. Siapa Allah? Man hadhihi? Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Tiflatul lati ma'akum? Ya. Semoga Allah menyembuhkannya. Siapakah? Apa tiflah? Anak kecil. Anak kecil ini alati ma'akum. Alati artinya apa? Yang bersama kalian. Iya. Ahaduhum. Iya. Iya ukhtuna. Dia saudari kami. Betul, dia saudari kami. Hamid. Betul. Hamid. Siapa namanya? Iya. Kembali lagi antum, Mahi. Ahsanta, bagus. Berikutnya. Iya. Di mana rumah kalian? Karena kum ini kan orangnya banyak, jadi kalian. Di mana rumah kalian yang baru? Karena alfitnya jumlahnya banyak. Baik, berikutnya. Iya. Iya. Rumah kami yang baru. Dekat dari bandara. Ahsanta, bagus sekali. Iya, Mator, Al-Matori itu bandara atau pelabuhan udara. Berikutnya. Hamid, bukan Hamid. Iya, Hamid. Iya. Antum ini orangnya ada di depan kita. Ini namanya mukhotob. Ini orang yang bicara. Apakah kalian? SMA. Ya, kalau di sana Al-Asanawiyah itu setaraf dengan SMA di sini. Apakah kalian di sekolah SMA? Antum Mahi? Iya. Dasati. Iya. Wa Mahmudun. Wa Mahmudun fi kulliyati. Fi kulliyati tibbi. Fi kulliyati tibbi. Iya. Wa Ibrahimu fi kulliyati tisyari'ati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Iya. Artinya? Ahaduhum. Ahaduhum. Salah seorang dari mereka. Kami. Di universitas. Saya. Fakultas. Teknik. Dan. Mahmud. Di. Fakultas. Kedokteran. Dan Ibrahim di Fakultas Syariat. Syariat, ya. Syariat itu udah biasa di sini, ada juga Fakultas Syariat. Terus? Dan Yusuf di Fakultas Ekonomi. Tijarah Ekonomi. Ini istilah-istilahnya. Terus Hamid. Iya-nya enggak disebut itu. Man dzalikal fatal ladzi, bukan fataya. Man dzalikal fatal ladzi. Si sayyaratikum. Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum. Siapa itu pemuda yang di jalan raya? Bukan. Sayara itu mobil. Iya. Bukan siapa itu pemuda seperti biasa. Ketika seperti ini dari kalfata, siapa pemuda itu? Bukan siapa itu pemuda. Siapakah pemuda itu yang di mobil kalian? Iya. Kalau jalan itu syari'. Syari' ada pakai ain. Kalau ini fi sayaratikum. Iya. Terus? Mahmud. Dua jenis. Iya. Iya, teman. Bagus. Tante Mahi. Iya. Dari mana dia? Bagus sekali. Min inkaltarro. Bukan. Iya. Betul. Terus? Iya. Mas, siapa namanya? Ismuhu William. Namanya William, iya. Amus. Amus bin Huwa. Iya. Apakah dia muslim? Ah, begitu. Ah, santai. Terus? Mahmud. Iya. Huwa Nasrani. Iya. Iya. Orang Kristen. Iya. Orang Kristen. Orang Nasoro atau Nasrani atau Kristen sama aja. Terus? Abu Ustaz. Iya. Bapaknya Ustaz. Iya, betul. Dr. Eduardo. Namanya Dr. Edward. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Islam keduanya ya. Yahdihimallahu ilal Islam. Ceritanya seperti itu ya. Ada doa situ ada ya. Terus sahih masih dua baris lagi. Ada hafsu ila ustaz bali dia rafi anni kubun jauh. Apakah kamu pergi? Kalian azhabtum. Banyak. Pergi ke rumah sakit untuk menziarahi paman kalian. Hari ini. Apakah kalian sudah pergi? Jangan lupa ini fi'il madhi ya. Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Kenapa? Karena huwa marid kan dari di awal kan diceritakan huwa maridun. Terakhir. Iya. Nah, di sini juga fi'il madhi bukan bermakna akan tetapi telah. Iya. Ya, kami sudah pergi. Artinya kami sudah nengok, sudah mengunjungi pamannya, ya. Alhamdulillah, tanpa terasa antum kalau Anda perhatikan sudah banyak peningkatan ya, sudah bisa baca kitab. Dalam artian membacanya sudah tidak sulit-sulit lagi dan juga sudah agak lancar mengartikan dan sebagainya. Ini penting sebenarnya. Artinya peningkatan antum bisa membaca dengan lancar itu ini suatu kemajuan ya. Nah, mudah-mudahan ini juga dibarengi dengan pelajaran-pelajaran yang berikutnya insyaallah. Jadi intinya demikian ya. Wacananya itu tentang percakapan antara Hamid dengan para pemuda-pemuda dan ada anak kecil laki-laki, ada perempuan di situ. Ya. Berbicara tentang pamannya sedang sakit, kemudian rumahnya di mana dan seterusnya. Baik, sekarang masuk ke tamarin. Tapi di sini tidak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya dengan dars ada wacana sebelumnya. Coba tadi sampai mana? Antum ya. Nah, sekarang antum ya, nomor 1. Ketika ditanya, "Man antum?" jawabannya apa? Siapa kalian? Kalau man antum di sini pura-puranya ini banyak. Kalau man anta, siapa anda? Nah baru kita jawab, ana Abu Yusuf misalkan. Tapi di sini banyak pura-puranya. Ya nggak apa-apa, bukan pura-puranya. Man antum, siapa kalian? Kita jawab dengan sesungguhnya. Gimana? Nahnu. Yang benar aja. Enggak, kalau tabib kan satu. Artinya antum nahnu atibba, tapi ya. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong nahnu atibba masih mengada-ngada ya. Yang kira-kira yang masih apa sesungguhnya apa misalnya nahnu tullabun itu sesuai dengan keadaannya. Kita bukan dokter loh. Anda juga bukan dengan dokter. Oh gitu. Misalkan gini, nahnu aba'u. Nahnu al-aba bisa. Nahnu misalnya muslimuna kan masih wajar ya. Nahnu salafiyuna. Nahnu al-sunnah wal-jamaah. Ya, seperti yang mudah saja, nahnu tullab atau nahnu mutazawijuna. Nah, gitu. Nahnu iya. Kok insyaallah alhamdulillah ya. Sudah menikah loh. Taib. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Gimana? Rumah kami misalkan di jauh dari pondok misalkan. Jauh dari sekolah. Baituna ba'idun anil ma'hadi. Iya. Atau rumah kami dekat dari masjid, gimana? Qaribun minal masjid. Ya, kan Rata-rata kita di rumah dekat sama masjid kan? Ya, rumah anak dekat sama masjid, rumah antum insya Allah juga dekat sama imam musholla, imam masjid. Baituna qaribun minal masjid. Nah, seperti itu. Enggak asal, iya. Jadi ya, walaupun di sini tidak terkaitan dengan dars, tapi kira-kira yang sesuai dengan keadaannya, ya, sesuai dengan realita. Jangan kita kayak tadi, man antum nahnu atiba, gitu, dokter. Terlalu mengada-ngada gitu. Iya. Kira-kira menjawabnya tidak ada kaitan dengan dars, tapi sesuai dengan realitanya. Fil haqiqah, yakni hakadha. Baik, nah ini juga enggak boleh mengada-ngada kan? Man rabbukum. Nah, iya, enggak mungkin. Rabbuna. Nah, ini maksudnya apa? Manfaatnya dari pertanyaan ini sebagaimana tersirat dalam macam ini adalah memahami domir, ya. Ketika pertanyaannya itu kalian, maka jawabnya juga maka timbal baliknya jangan jawab kalian lagi. Ketika ditanya kalian, kami, ya gitu. Ketika ditanya man rabbuka, jangan rabbuka lagi, ya, tetapi rabbi, rabb saya, nah, gitu ya. Ini memahami antara pertanyaan saya, kamu dengan kalian. Maka jawabannya, kalau misalkan kamu, saya. Kalau kalian, kami. Nah, itu ya, itu timbal baliknya seperti itu. Nah, di sini penting sekali memahami. Ketika ditanya, man rabbukum, jawabannya apa? Iya, begitu. Atau rabbuna Allahu subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Terus antum ahi, ma lughatukum, apa bahasa kalian? Nomor 4 itu ma lughatukum. Ya. Lughatuna, ya gitu ya. Lughatuna jawabannya lughatuna. Nah, kalau bahasa ini ada apa namanya? Ada kekhususan. Bisa gini. Lughatuna ada dengan alif lam al in Indonesia. Lughatuna al Indu. Kembali. Al Indonesia tu. Atau tanpa alif lam. Lughatuna Indonesia. Tapi masyhurnya dengan alif lam. Dengan Islam. Lughatuna al-Indonesia atau lughatuna Indonesia. Maksudnya bahasa Indonesia. Ini sia tuh. Kalau bahasa selalu ada ya tasdid sini. Kalau bahasa ya. Lughatuna al-Arabiyyah. Misalnya gitu ya. Lughatuna al-Yabaniyyah. Lughatuna as-Sundawiyyah misalnya bahasa Sunda. Lughatuna as-Sundawiyyah. Misalnya bahasa Sunda ya. As-Sundawiyyah. Lughatuna as-Sundawiyyah. Atau as-Syiribuniyyah. Bahasa Cirebon. Nah, ini kalau untuk bahasa selalu ada tasydid ya. Ya, itu sudah ma'ruf kaidah kalau ya tasydid seperti ini maksudnya bahasa. Ma lughatukum? Lughatuna al-Indonesiyatu. Bahasa kita, bahasa kami, bahasa Indonesia. Al-Jawiyah, bahasa Jawa. Maksudnya Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Tapi kalau Jawa Barat, As-Sundawiyah. As-Sundawiyah. Apa? Al ini apa namanya, menyatakan ma'rifat, ta'rif. Menyatakan khusus. Ya, kekhususan. Ditambah lagi, plus ada ya tasdid. Tamarbutoh. Ya tasdid tak marbuto ini menunjukkan bahasa. Jadi lughatuna al-Indonesia. Antum ahi aina madrasatukum? Madrasatuna fil madrasatuna fil madrasati. Enggak, pertanyaannya aina madrasatukum, di mana sekolah kalian? Bukan mudarisah. Madrasatuna. Di mana? Kan sekarang kita udah lulus antum. Udah enggak di madrasah Ibtidaiyah, sudah tidak di madrasah Mutawassithah, sudah tidak di madrasah Tsanawiyah atau sekarang apa Aliyah, sudah tidak di Jami'ah. Nanti di mana madrasah kita? Di sini. Nah, artinya madrasatuna fi ma'hadi dia is sunnah. Gitu ya. Madrasatuna fi ma'hadi diya'is sunnah al-islamiyah. Misalkan gitu ya. Karena kita belajar di sini ya. Artinya untuk al-aba, apalagi at-tulab, para santri-santri itu, mereka pasti akan jawabnya itu. Madrasatuna fi ma'had, yani fi ma'hadi diya'is sunnah. Nah, kalau mau jawab madrasatuna fi madrasati tsanawiyah, itu berarti kan umum ya. Artinya di sekolah madrasah aliyah ini, madrasah ini yang sekolah SMA kan umum. Kita enggak belajar di umum toh. Baik, jadi madrasatuna yang mudah saja fil mahad atau fi mahadi dia isunnah, di pondok pesantren dia usunnah. Antum muslimuna antum hi? Iya, ketika ada pertanyaannya a ya, jangan lupa jawabannya ima na'am ima la. Antum muslimuna, apakah kalian orang-orang muslim? Na'am, nahnu muslimuna. Ya, waliyadzubillah kalau kita jawab jangan la. Jangan sampai. Kalau kalian ketika bertanya antum musyrikuna? Thayyib. La, nahnu mu'minuna atau nahnu muwahhiduna. Tapi ketika antum muslimuna, na'am, nahnu muslimuna. Nahnu. Dari sini sekali lagi memahami pertanyaan dan jawabnya. Ketika pertanyaannya antum, nah, jawabnya nahnu. Biasanya santri-santri yang masih anak-anak itu mereka gak, belum mengerti gitu ya, belum mengerti nalar. Ketika pertanyaan antum, jawabnya antum lagi. Nah itu karena mereka belum menghayati pertanyaannya kalian, kok jawabnya kalian lagi. Jadi sepertinya balik bertanya kan gitu ya. Kalau udah dewasa sih paham. Antum muslimuna, apakah kalian muslimuna? Masa kita akan jawabnya na'am antum muslimuna, tapi na'am nahnu muslimuna. Afi baitikum hadiqatun. Afi baitikum hadiqatun. Iya, bagus sekali. Hanya mungkin harokat perlu dirapikan sedikit. Ketika antum jawab na'am, di rumah kami hadiqah, itu bukan fi baituna, tapi fi baitnya itu terpengaruh dengan huruf fi. Jadi na'am fi baitina. Na'am fi baitina hadiqah, ya. Ketika pertanyaannya afi baitikum hadiqatun, na'am. Na'am fi baitina gitu ya. Na'am fi baiti ya. Nah, di sini ada huruf fi sih ya. Ada huruf yang mengejarkan yaitu fi, maka baitnya huruf ta-nya itu kasrah. Hadiqatun. Apa makna hadiqah? Kebun atau taman. Apakah di rumah kalian ada kebun? Ya. Naam. Walaupun kecil, taman. Ya, taman kecil. Sohir, ya. Sohirah misalkan gitu ya. Naam, ya, fi baitina hadiqatun. Aindakum sayyaratun? Apakah kalian memiliki mobil? Ya, jawabannya la. Nah, ketika jawabannya la, apa tuh? Ketika memakai inda itu. Nah, di sini juga pertanyaannya a indakum sayyaratun. A indakum sayyaratun. Apakah kalian memiliki? Ketika pertanyaannya tentang masalah benda, itu inda ya. Ini kan sayyarah kan mobil kan benda mati gitu ya, bukan manusia. Ya, aindakum sayyaratun? Apakah kalian memiliki sebuah mobil? Antum jawabnya la. Tidak punya kan ya? Nah, cara menjawabnya gimana? La ma indana. Nah, la ma indana. Ma indana. Ma di sini bermaksud meniadakan gitu. Ya. Artinya kami tidak memiliki. Ma indana, kami tidak memiliki. Ma ada kadang-kadang bermakna nafi, kadang bermakna nafi, kadang bermakna mausul. Mausul itu sambung, bermakna yang. Nah, di sini ma di sini bermakna yang nafi. Kami tidak punya. Ma indana. Saya rotun. Saya rotun. Enggak bisa, sebab kalau pertanyaan dalam bahasa Arab ada la itu udah kaidah, harus jawabnya ima na'am ima la gitu. Kalau ada pertanyaannya itu jawabannya harus ada la dulu. La itu sudah apa ya? Sudah bawaan, sudah satu paket yang enggak bisa ditinggal gitu. Yang fusha lah ya, yang bahasa yang apa, yang sopan, bahasa yang resmi, bahasa yang fasih, bukan amiyah, bukan liar, atau maksudnya bukan yang asal-asal, tapi ini sudah kalau a ya la, atau naam, kalau naam gimana? Misalkan ada jawabannya naam ya. Misalkan iya kami punya mobil, naam. Jangan pakai ma, indana naam. Indana sayyaratun. Nah. Ya, kami memiliki mobil, gitu ya. Jadi bedanya di mana? Bedanya ada ma di sini. Ya, kalau la ada ma. Ya ma yang bermakna nafi. La ma indana sayyaratun. Kalau naam enggak ada ma-nya. Naam indana sayyaratun. Masih dipahami ya, jadi masalah penggunaan ini ya. Kenapa? Kalau ma satu paket dengan iya dengan la. Nah, iya. Iya gitu. Ma indana. Tapi memang tergantung syakul kalam ya, tergantung kalimat. Ini tidak jadi patokan untuk seluruhnya. Ya, jadi ini kalau modelnya seperti ini jawabannya seperti ini. Nanti ketika pelajaran misalkan ada kata kerja lain lagi, lain ya. Jadi ini salah satu apa namanya? Salah satu bentuk kalau pertanyaan seperti ini jawabnya ini. Karena dalam bahasa lugo itu dalam dudusul lugo jadi satu ini atau katakanlah jadi satu yang sifatnya pembentukan, itu santri itu telan aja dulu gitu. Nah, jadi yang belajar itu pelajari saja pola-polanya. Sebelum nanya kenapa-kenapa itu nanti gitu ya. Karena kalau dijawabnya sekarang nanti ruwet nanti. Nanti akan ada beberapa model-model nanti antum tambah pusing nantinya. Nah, jadi di sini pahami dulu yang model gini. Nanti ketika di pelajaran berikutnya ada model lagi. Nah, itu berarti sebagai apa namanya? Catatan kita, oh berarti apa namanya pelajaran ini kalau seperti ini begini. Tata bahasa juga seperti itu, sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit. Yang jelas pahami pola seperti ini, hafalkan atau pahami. Nanti ketika meningkat di ilmu yang lainnya, itu juga akan nanti diberikan rumus-rumus yang lain gitu. Ya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya nomor 9. Aina mudarrisukum? Di mana guru kalian? Antum ahli jawabnya apa? Tadi di sebelah mana? Oh ya, berarti antum. Antum yang sekarang. Oh iya. Jawab. Apa jawabannya? Aina mudarrisukum? Di mana guru kalian? Huwa iya gitu. Huwa fil fasli. Bagus ya. Nah, dia di dalam kelas. Atau misalkan huwa kalau kantor apa? Ini kan sebelah kantor nih sebelah. Kantor itu bahasa Arabnya apa? Al-idaroh. Nah, al-idaratu. Nah. Huwa fil idarati, dia di kantor. Nah. Atau al-maktab bisa. Al-maktab itu bisa bermana meja, bisa bermana kantor. Al-maktab. Gimana? Mudarrisuna. Boleh, boleh. Nah. Tapi sebenarnya dengan kita menjawab huwa itu sudah bagus dalam artian memanfaatkan domir, penggunaan domir, karena domir itu diucapkan karena sudah ada kata yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Kalau kita mau baca mudarrisuna juga enggak apa-apa, boleh. Kalau kita menjawab huwa juga bagus, dua-duanya boleh gitu ya. Mudarrisuna fil fasli, mudarrisuna fil idarati. Atau mudarrisuna amamana. Nah, guru kami di depan kami. Nah, gitu ya. Misalkan gitu ya. Mudarrisuna amamana. Nah, mudarrisuna jalasa fil fasli ya. Atau mudarrisuna yajlisu ya, fil ini apa? Kalau ini kan ruang ya, al ghurfah. Fil ghurfati. Fil ghurfati ya. Mudarrisuna fil ghurfati. Atau mudarrisuna fil baiti kan bisa ya kan? Banyak ya gitu. Itu jawabannya ya diantaranya. Mudarrisuna atau huwa fil fasli. Bagus sekali. Jawabannya kalau mau reka-reka tergantung dengan banyak sedikitnya perbendaharaan kita. Kalau kita mau jawab yang sederhana juga gak masalah. Ya tadi. Wa fil fasli, itu sudah bagus ya. Kalau kita mau mereka-reka itu maksudnya membuat model-model yang banyak, silakan. Itu tergantung kemampuan kita ya. Disesuaikan dengan banyak dan sedikitnya mufradat yang kita kuasai. Terakhir ahi antum, antum mudarrisuna. Iya, antum mudarrisuna. La nahnu tullabun, bagus sekali. La nahnu misalkan muwazzafun, misalkan ya, muwazzafun itu pegawai atau ummal. Ummalun itu pegawai, pekerja. La nahnu tullabun. La nahnu tullabun. Tidak, kami para pelajar ya. Baik. Ada waktu sedikit, ini kita baca bersama saja dahulu. Nanti insyaallah pada pertemuan mendatang antum nanti membaca lagi dan menerjemahkan. Ya. Ini ceritanya maksudnya adalah membaca tetapi dikasih tahu jawabannya kan gitu ya. Enggak apa-apa. Suatu waktu begitu enggak apa-apa. Baik, kita baca bersama. Iqra waktub. Iqra waktub. Maksudnya adalah membaca, iya. Kalau sempat ditulis, ya. Sebenarnya kalau masalah menulis itu aslinya sih wajib, ya. Aslinya kalau yang namanya belajar itu selain kita membaca, ya pasti kan kalau belajar, apalagi bahasa itu nggak mungkin antum diem aja gitu. Harus ada komunikasi antara guru sama murid. Nggak mungkin diem saja, ya. Nah, jadi harus ada bicara. Kemudian yang kedua pasti melihat kan gitu ya, pasti melihat. Nggak mungkin merem semua. Kemudian mendengar, pasti mendengar ya. Apa yang diucapkan itu pasti didengar dan saling mengucapkan. Juga adalah masalah menulis, itu juga penting sekali. Menulis itu adalah keterampilan tangan yang mana sebenarnya itu dipelajari di jenjang-jenjang yang anak-anak karena mereka dilatih gitu ya. Dan kita akan terasa susah ketika kita mau menulis bahasa Arab dan sebagainya kalau belum ada kebiasaan. Susah sekali. Dijamin susah iya. karena apa? Memang ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ya ini apa? Namanya ya ini khot itu ya. Ya ini apa namanya? Namanya itu qurasul qurasatul kitab atau qurasut tadribul khot. Jadi melatih menulis. Kalau dulu ketika masih kita SD atau masih kecil dulu ya zamannya anak menulis halus ya, ada buku halus kan yang tiga baris kan gitu ya. Itu apa sama? Dalam bahasa Arab juga huruf-huruf hijaiyah itu harus dilatih sebenarnya. Cuman kalau kita sampaikan sekarang ya waktunya enggak memadai ya. Jadi kita akhirnya hanya membaca, melihat, mendengar saja. Adapun menulisnya nantilah mudah-mudahan kalau izinkan di waktu yang lain insyaallah ya. Baik. Kita baca bersama. Antum ikuti ya. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna. Allahu rabbuna. Wal islamu dinuna. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا. Ini ya artinya ini sebenarnya apa namanya dasar-dasar dalam agama Islam ya. Tentunya kalau kita zaman sekarang ya zaman fitnah adalah wa ittiba'us salaf kan gitu ya manhajuna gitu ya. Baik. Itu nomor satunya ya. Yang kedua, aina mudarrisukum ya ikhwanu? Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharajal ana minal fasli. وذهب إلى المدير. Ini juga bahasanya masih mudah. Bisa antum raba-raba ya, insyaallah bisa diraba ininya. Lari kemana gitu. Nomor 3. Fi ayyi syari'in baitukum? Fi ayyi syari'in baitukum? Baituna fi syari'i. Baituna fi syari'i. Alladhi amama al-mahkamati. Alladhi amama al-mahkamati. Iya. Ini mungkin ada kata-kata baru. Ayyi itu yang mana? Ayyi itu yang mana? Syari jalan raya. Di jalan raya yang mana rumah kalian gitu ya. Kalau al-mahkamah artinya pengadilan. Iya. kantor pengadilan lah gitu ya. Nomor 4. Abuna shadiqu ammikum. Abuna shadiqu ammikum. Oh, lagi pasti nyatat ya. Mencatat tadi namanya ya. Jadi ayi itu yang mana? Syari itu jalan raya. Al-mahkamah kantor pengadilan. Baik, ulangi ya. Abuna shadiqu ammikum. Abuna shadiqu ammikum. Antum mudarrisuna? Antum mudarrisuna? La nahnu atibba'u. La nahnu atibba'u. Iya, ini juga bisa dipahami. Antum abna'ul mudiri? Antum abna'ul mudiri? La nahnu hafadatuhu. La nahnu hafadatuhu. Ya, nahnu hafadatuhu. Ya, hafadatuhu itu cucu. Cucu laki-laki. Walaupun hafadah itu ada tamar butuhnya, itu maksudnya laki-laki. Hafadah. Terus nomor 7. Madrasatuna kabiratun. Madrasatuna kabiratun. Wa madrasatukum saghiratun. Bukan, tadi ada yang kedengaran wa madrasatikum ya, wa madrasatukum. Iya. Iya, jadi dibacanya doma semua ya. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Apa artinya? Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Ya. Nomor 8. Lana hadiqatun jamilatun. Lana hadiqatun jamilatun. Fi tilkal qaryati. Ini ada yang baru nih, Al-Qaryah memana, apa artinya Al-Qaryah? Kampung, iya, atau desa, ya, desa, kampung, ya, gitu ya. Iya. 9. Ahuna talibun. Ahuna talibun. Fi kulliyati tibbi. Fi kulliyati tibbi. Iya. A'antum atibba'u. A'antum atibba'u. Ba'duna atibba'u. Ba'duna. Wa ba'duna muhandisuna. Wa ba'duna muhandisuna. Iya. Apa makna ba'duna? Iya, sebagian. Iya, sebagian, tidak seluruhnya. Jadi sebagiannya dokter, sebagiannya insinyur. Ya. Ditanya apakah kalian semuanya dokter? Antum atibba, ini maksudnya tanpa ada perkecualian gitu maksudnya ya. Antum atibba, apakah kalian dokter? Ba'duna atibba. Ya, wa ba'duna muhandisuna. Ya, walaupun di sini ada pertanyaan A, tentunya ya mahzuf ya, ada mahzuf la-nya itu. Tidak. Ya, ba'duna atau la, ba'duna atibba wa ba'duna muhandisuna. Iya, memang di sini tidak ada la-nya ya. Tetapi yang fusa atau yang sesuai dengan kaidah adalah ada la. Ya, imak la, imak na'am. Kalau di sini kan dijawab la salah, dijawab na'am juga tidak kan gitu. Jadi setengah-setengah. Dijawab la ada juga. Dijawab na'am ya gitu. Mungkin karena rinci tafsir ya gitu ya. Imala imana am gitu ya. Ya al-muhim apa namanya? Meluruskan ya, pertanyaannya kan diluruskan dengan jawabannya. Pertanyaannya apakah maksudnya dokter semua? Tidak, sebagiannya dokter, sebagiannya insinyur. Baik. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Aina zahabtum ya ikhwanu? Aina zahabtum ya ikhwanu? Zahabna ila suqi. Zahabna ila suqi. Iya. Jangan lupa ketika pertanyaannya atau fi'il yang digunakan adalah fi'il madi bermakna telah. Bermakna sudah lewat. Apakah kalian sudah pergi wahai saudara-saudara? Atau aina zahabtum, kemana ya, bukan apakah kalian sudah pergi, kemana, aina di mana ya, mana di mana kalian sudah pergi wahai ikhwan ya, kemana kalian sudah pergi gitu ya. Aina zahabtum, kemana kalian sudah pergi. Zahabna ila suki, kami sudah pergi ke pasar. Mudah-mudahan nanti untuk pekan kedepannya antum lebih lancar lagi dan juga ingat arti-artinya. Yang jelas di pelajaran ini banyak digunakan penyandaran, ya, penyandaran kata-kata ganti kepada kata-kata yang lainnya. Jadi banyak idofah penyandaran apa namanya kata-kata ganti, ya, kepada kata-kata benda. Juga ada tadi makna ayu atau ayun, ya, itu isim istifham, dia kata benda untuk bertanya. Yang mananya adalah yang mana, ya. Seperti dalam surat Ar-Rahman berkali-kali kan Allah bertanya apa itu? Apa? Tukadziban dia. Fabi ayyi ala rabbikuma? Ya. Nikmat mana yang kalian rusakkan? Nah, jadi kita selalu mendapatkan nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Nikmat mana? Yang mana yang kalian dustakan? Itu Allah berulang-ulang nanya seperti itu, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma? Jadi ayyu itu adalah atau ayyun, dia itu isim istifham dan dia seringnya itu berbentuk idofah, berbentuk apa namanya mudhaf wa mudhaf ilaih, ya. Fi ayyi syari'in, ya kan gitu, ya. Baitukum, di jalan yang mana? Nah itu, ya, jadi dan juga di situ di pelajaran ini kita menggunakan dhamir mukhatab, ya, dhamir mukhatab yang baik yang munfasil maupun yang mutasil. Kalau yang nanti ada, ya, perbedaan antara mutasil sama munfasil. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa terasa sudah cukup waktunya. Dan jelas kalau bicara bahasa itu luas gitu, ya, luas. Enggak selesai-selesai ngomong gitu, ya. Iya, nanti waktunya yang lainnya terganggu. Oleh karena itu kita cukupkan saja sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Untuk besok insyaallah mungkin waktu informasi menyusul karena besok shaum tasu'a, ya. Shaum tasu'a barangkali taklim libur barangkali, ya. Kalau taklim libur ya mungkin juga kita libur saja. Ya, tapi nanti insyaallah besok ini nyusul aja informasinya di grup. Karena belum tentu semuanya shaum gitu, ya. Yang jelas besok itu sunnah shaum tasu'a. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.